Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, pada pagi yang berbahagia ini kita akan mengkaji bersama-sama tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, yang pada pagi hari ini kita akan mengkaji surat Al-Baqarah ayat 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Artinya, kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga itu, kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, Allah memulai ayat ini dengan kata-kata kulna. Na di sini artinya kami. Kami berfirman. Kami biasa menunjukkan orang banyak. Timbul pertanyaan, apakah Allah Subhanahu wa taala itu banyak sehingga mengatakan kami? Bukankah sewajarnya dia mengatakan kultu, saya berkata? Tetapi mengapa Allah mengatakan kami berfirman? Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi mencoba menjawab ini dan mengatakan bahwa dalam beberapa ayat akan kita temukan Allah menggunakan kata-kata kami. Kami di sini bukan menunjukkan bahwa Allah itu ta'addud, bersifat banyak, tetapi kami di sini mengungkapkan kata-kata keagungan zatnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami, di sini menggunakan kata kami, yang menurunkan Al-Quran. Wa inna, sesungguhnya kami yang menjaganya. Kami di sini bukanlah Allah itu banyak, tetapi kami di sini menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami berfirman, kulnahbitu minha jami'a. Dalam surat Al-Baqarah disebutkan ihbitu, jamak untuk seluruh. Siapa yang turun yang banyak ini? Disebutkan di sini yang turun yang banyak adalah Adam dan keturunannya. Walaupun sebenarnya pada saat itu yang baru ada Adam dan Hawa. Tetapi kenapa Allah mengatakan ihbitu minha jami'a, turunlah kamu dari surga seluruhnya? Karena benih-benih umat manusia itu ada di tulang punggung Adam alaihissalam. Maka dengan demikian Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata ihbiltu. Sedangkan di surat Toha ayat 123, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata ihbilta minha jami'a. Ihbilta musanna, untuk dua orang, dua kelompok. Kenapa kok disebutkan turunlah kamu berdua sekalian? Ini mengatakan bahwa sebenarnya ada dua kelompok yang turun. Satu kelompok Adam, Hawa beserta keturunannya. Kelompok yang lain iblis, setan beserta keturunannya pula. Jadi turunlah kedua-duanya dari surga. Nah, inilah pemahaman yang sebenarnya bukan berarti Al-Quran itu salah tulis atau salah cetak gitu. Bagaimana Ustaz Hanafi? Tapi sebenarnya itulah kedalaman tata bahasa Arab yang kita temukan di dalamnya, tidak ada keraguan sedikit pun. Ya, menarik Pak Ustaz Zainal Arifin, bahwasanya kata-kata jami'ah di sini berarti termasuk juga khitab untuk kita. Iya, artinya kita ini adalah anak cucu Nabi Adam. ini syukur juga lah kita ada masuk dalam Al-Quran sedikit-sedikit ya, walaupun disebut, tak disebut ya. Nama Hanafi atau Pak Zainal atau Pak Safiar. Ya, syukur alhamdulillah. Jadi yang menarik di sini saya perhatikan, Pak. Ternyata di mana saja keberadaan manusia, Allah tidak akan pernah lepaskan mereka dari manhaj hidayah. Iya, hidayah. Iya. Baik ketika Adam di surga ada hidayah. Baik ketika dia mau diturunkan ada hidayah. Pada waktu sampai dia pun dalam proses pemintaan permohonan ampunan, dia juga ada hidayah. Yaitu Allah menerima taubatnya, mengajarkannya kalimat-kalimat untuk mohon ampun. Ah, di sini luar biasa Allah. Iya, dari situlah ditemukan bahwa beberapa pendapat ulama mengatakan nabi yang pertama itu Nabi Nuh atau Nabi Adam. Nah, kemudian timbul pertanyaan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menelantarkan umat manusia baru menurunkan risalahnya pada zaman Nabi Nuh? Itu tidak mungkin. Jadi dengan demikian timbullah pernyataan bahwa nabi pertama adalah Adam alaihissalam. Seperti kata Ustaz Hanafi tadi, jadi begitu manusia diturunkan, manhaj pun turun bersamanya. Karena begitu manusia membutuhkan makanan fisik, makanan jasmani, maka bersamaan juga datanglah makanan rohani. Nah, jadi di dalam ayat ini merupakan bukti bahwa Allah menurunkan manhaj kepada umat manusia sejak zaman Nabi Adam sampai saat ini. Yaitu firmannya, fa imma ya'tiannakum minni huda, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, kemudian jika datang petunjukku kepadamu, faman tabi'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Artinya apa? Petunjuk itu ada dan pasti ada. Jadi sebenarnya kalau kata orang, seperti sering kita ulangi dan Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi juga sering mengulangi, aduh, bagaimana saya mau sholat, saya belum dapat petunjuk katanya. Nah, jadi sebenarnya kitanya yang belum dapat petunjuk, atau kitanya yang gak mau sholat kemudian mencari alasan dengan kata-kata belum dapat petunjuk. Nah, kita ini kesempatan baru saja melewati tahun baru hijrah. Apakah alasannya, ah, pada pertemuan kemarin bercerita tentang taubat, bertobatlah mumpung tahun baru hijrah ini kita isi dengan hidup baru dan membersihkan dosa lama. Katanya, ah, gak mau laku tobat, nanti aku buat lagi. Ah, jadi permasalahannya sekarang ini kitanya yang mau melakukan dosa kemudian hari, atau memang kita merasa bahwa sebenarnya inilah momen yang tepat. Jadi sebenarnya fa imma ya'tiannakum minni huda, petunjuk itu sudah ada dan sekarang kita tinggal mengambilnya. Baik Ustaz Zainal, hidayah sebenarnya situ, apakah hidayah Allah Subhanahu wa taala telah membukakan pintu taubat buat kita kan gitu. Kemudian kadang kita jumpain dalam kehidupan, aku sudah bertobat nih, udah dapat hidayah sama Allah, tapi kok kayak gini aja hidup aku kan. Bingung orang. Ya seakan-akan petunjuk Allah itu kan Al-Quran, hudan lil muttaqin, yang pertama kali ayat dalam surah Al-Baqarah ini kan. Tetapi orang dia sholat, tapi melihat yang gak sholat di sampingnya, dia gak pernah sholat, kita sholat, tapi kok begini aja hidup. Bagaimana sebetulnya itu kan? Iya, jadi sebenarnya Ustaz Safiar, Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin manusia, barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun alaihim, tidak ada rasa takut bagi mereka, walahum yahzanun, tidak pula mereka bersedih hati. Jadi sebenarnya apa jaminannya ketika kita mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala? Orang sekarang berpikir ketika datang petunjuk dan melakukan sholat itu adalah suatu beban. Tapi sebenarnya salah, persepsi itu salah. Petunjuk dan pelaksanaan amal ibadah yang diminta Allah itu bukan beban. Tapi itu merupakan sarana untuk mencapai ketenangan batin. Tidak ada rasa takut, khaufun. Sekarang ini bagaimana kita dihantu-hantui. Ya, baru-baru ini kita dengar ada isu formalin, takut gitu kan. Ada isu teroris, takut. Bagaimana masa depan anak, takut. Pengangguran banyak, ini listrik mau naik lagi. Gaji gak naik, semua menjadi takut. Dengan jaminan petunjuk apabila diambil, tidak ada rasa takut. Artinya apa? Musibah boleh jadi datang, tapi ketenangan itu bisa mensikapi musibah yang datang itu. ada ingin saya tambahkan dari pertanyaan yang menarik dari Ustaz Safiar tadi. Sebenarnya masyarakat harus merubah cara berpikirnya terutama. Jangan diidentikkan ketika dia menjadi orang soleh harus jadi orang kaya. Salah betul, itu. Betul. Jadi orang soleh tidak mesti jadi kaya. Iya. Atau dan, tidak identik kaya itu dengan kesolehan. Iya. Bisa saja Allah mencoba dia dengan kepapaan, apa adanya, kesederhanaan. Tapi Allah berikan kekayaan luar biasa yang lebih besar daripada materi. Itu kesalehan dan ketenangan. Jadi permasalahannya, dan bukan semua orang kaya itu akan mendapatkan ketenangan jiwa, dan bukan orang miskin itu tidak bisa memperoleh ketenangan jiwa. Ya, betul itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjanji, dan janjinya itu bukan berupa materi. Iya. Semua orang bisa mengambilnya kapan dan dimanapun. Yaitu apa? Tidak ada rasa ketakutan dan tidak pula rasa kesedihan. Dan ini jaminan luar biasa. Insyaallah. Orang boleh saja dia tenang, tentram. Tak punya harta enggak apa-apa. Iya, tak punya harta. Ya, ngapain kita punya harta kalau akhirnya kita disusahkan oleh harta itu? Buktinya sajalah sekarang ini. Berapa miliar harta koruptor. Sekarang ini tidur malam pun susah dia. Iya. Kenapa? Pak Susanto bilang, di mana saja ente berada kami tangkap katanya. Kalau enggak ditangkap dipermalukan, atau Anda yang datang ke sini ke Mabes menyerahkan diri. Itu kan sudah warning itu. Iya. Jadi artinya mana lagi ketenangan? Iya. Ya, yang ada rasa takut kan? Takut. Jadi ternyata harta yang disimpan-simpannya di berbagai bank luar negeri pada saat ini membuat dia menjadi kesulitan. Sulit tidur, darah tinggi, encok datang, kolesterol tinggi. Bukan dia saja, istrinya. Stres lagi, anak-anaknya. Nah ini ketenangan itu ada pada apa? Pada pengamalan Islam, pada kejujuran. Walaupun hidupnya sederhana. Makanya kita melihat di sini bahwasanya memuji Allah dengan lisan, beramal dengan ikhlas, mensyukuri dengan arkan, dengan anggota tubuh kita, akan mendatangkan ketenangan yang tidak bisa dibayar dengan berapa ratus juta pun harganya. Iya, jadi benar sekali itu Ustaz Nafi. Maka disebutkan wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada rasa takut dan tidak pula rasa sedih. Kenapa kok disebutkan takut kemudian sedih? Orang yang takut kemudian apabila takut itu suatu hal yang belum menimpa, sedangkan sedih itu apabila sudah menimpa. Sudah menimpa. Jadi kita kadang-kadang ada rasa was-was, tapi begitu musibah sudah datang, bercucuranlah air mata. Timbul pertanyaan, apa orang yang tenang itu gak bisa nangis? Oh bisa. Nabi Muhammad ketika wafat anaknya yang bernama Ibrahim, nangis. Keluarlah hadis yang terkenal, innal aina tadma wal qalba yahzan wala naqulu illa ma yardha rabbuna wa inna bi firaqika ya ibrahim la mahzunun. Sesungguhnya mata ini menangis, hati ini bersedih, tapi kami tidak berkata kecuali apa yang diridhai Allah, walaupun kami sangat sedih atas kematianmu wahai anakku ya Ibrahim. Artinya apa? Boleh jadi umat Islam itu ketika timpa musibah keluar air mata, tapi dalam koridor ridho terhadap ketakdir Allah Subhanahu wa taala. Iya, dan begitu. Itulah kunci. Artinya apa? Kita akan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada pertemuan kita di pagi hari yang berbahagia ini, kita akan memulai hidup tahun baru kita dengan mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, karena petunjuk itu bukanlah menyusahkan dan bukanlah merupakan beban yang harus kita pikul, tapi lebih dari itu, hidayah petunjuk ajaran Islam merupakan jaminan akan kebahagiaan kita di dunia ini, terhindarnya dari rasa kesedihan, serta yang lebih lagi bahagia di akhirat kelak. Mudah-mudahan kajian pagi ini bermanfaat. Saya Jenal Arifin beserta saya Haji Safiar Ilsi dan Haji Hanafi Ismet Ilsi. Mohon maaf atas kesalahan dan kekhilafan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.